Zaid pada contoh ucapanmu duriba Zaidun, hendaknya engkau katakan dia sebagai naibu al-fa'il atau naibun anil fa'il. Jangan engkau katakan maf'ulun lima lam yusamma fa'iluh. Jangan dikatakan maf'ul lima lam yusamma fa'iluh. Karena di situ ada khafa, ada tul juga, samar dan kepanjangan. Kama yukhadhu mimma taqaddam, sebagaimana faedah ini diambil dari yang telah lewat tadi. Wa sidqihi bil jarri ay wa li sidqi hadzal qaul 'ala al maf'ul tsani. Dan karena ya bisanya, yakni bisanya ucapan ini diterapkan pada maf'ul yang kedua. Jadi ucapan maf'ul lima lam yusamma fa'ilu bisa diperuntukkan untuk maf'ul yang kedua, padahal itu bukan pembahasannya. Pada semisal contoh dirham, dalam ucapanmu u'tiya Zaidun dirhaman, Zaidun bisa dikatakan apa? Maf'ul lima lam yusamma fa'ilu, juga dirham juga demikian. Cuma dirham bukan bahasanya. Ya. Fa yasduq 'ala dirhaman fi hadzal mithali annahu maf'ulun lima lam yusamma fa'ilu, an hisik lamahan ungkapan tadi maf'ul lima lam yusamma fa'ilu. Di mana dia bisa digunakan diterapkan itu dirham pada semisal contoh tadi u'tiya Zaidun dirhama. Tidak bisa cocok dirham pada contoh ini dijadikan sebagai maf'ul lima lam yusamma fa'ilu. Ma'annahu laysa muradan, padahal bukan itu yang dimaukan. Ini maksud dengannya adalah naibul fa'il yang dia menggantikan posisi fa'il dan hukumnya seperti hukum fa'il marfu'. Wa min thamma sammahul mutaqaddimuna khabara ma lam yusamma fa'ilun. Ini sepertinya kembali kepada maf'ul tsani. Dan dari sana ulama terdahulu menamai maf'ul yang kedua seperti dirham dalam ucapan mu'tiya Zaidun dirhaman sebagai khabar dari ma lam yusamma fa'iluh. Ya, khabar dari fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya, seperti u'tiya Zaidun, mungkin kalau contohnya jangan itu ya. Ya, alima misalkan, atau yang dia maf'ul dua maf'ulnya itu aslinya benar khabar. Alimtu Zaidan qa'iman, alimtu Zaidan qa'iman. Kalau dibuang alimtu tanya siapa? Ulima Zaidun qa'iman. Ulima Zaidun qa'iman. Maka qa'im itu disebut oleh ulama terdahulu sebagai khobar yang fa'ilnya tidak disebutkan gitu. Nama lainnya dari maf'ul. Tapi isyalnya itu ketika diterapkan pada u'tiya Zaidun dirham, ini aslinya bukan mabdar khobar gitu kan. Zaidun ya sendiri, dirham sendiri, bukan dirham aslinya khobar bagi Zaid. Nah, itu istilah saja. Tapi ini bukan sih sama maf'ul yang kedua itu. Wa in bagilaka an taqula fi qad harfun li taqlili zamanil madhi wa taqribih. Seharusnya bagimu untuk berkata ketika mengi'rab qad dengan ucapanmu harfun li taqlili zamanil madhi wa taqribih. Huruf untuk menyedikitkan waktu lampau. Makna taqlil di sini adalah taqribih, mendekatkan waktu lampau. Jadi di sini tafsir apa? Atafnya ataf tafsir. Takribih diatafkan kepada taklil untuk menafsirkan makna taklil itu apa? Gitu. Huruf yang fungsinya qad ini mendekatkan makna madhi. Jadi madhinya yang tadinya jauh dengan maksudnya qad menjadi dekat barusan. Minal hal mendekatkan makna madhi kepada zaman sekarang, waktu sekarang. Wa taqlili hadatsil mudhari' juga faedah yang berikutnya qad. Ya. Ketika masuk kepada fil mudhari' taqlili hadatsil mudhari' untuk menyedikitkan kejadian pada fil mudhari'. Seperti qad yasduqu al-kadzub. Qad yasduqu al-kadzub. Ini kan untuk taqlil as-sidq bin isra'il al-kadzub. Iya kan? Qad yasduqu al-kadzub dengan maksudnya qad untuk menunjukkan taqlil sedikitnya perbuatan jujur dari al-kadzub. Walitahqiqi hadasaihima, dan juga qad fungsinya untuk mentahqiq kejadian yang terjadi pada keduanya, madhi ataupun mudhari. Sehingga dilihat konteksnya yang pas mana gitu. Apakah di situ harfu taqlil? Ya. Kalau fil madhi atau pada fil madhi tadi maknanya taqribihi ya minal hal, taqribul madhi minal hal. Kalau taqlil pada mudhari tadi taqlil hadatsil mudhari, menyedikitkan kejadian pada fil mudhari itu. Ya. walitahqiqi hadatsaihima, atau untuk memastikan terjadinya keduanya, makna tahqiq. Wa taqaddamat amtsilatu dzalika fi bahthi qad, telah lewat contoh-contohnya pada pembahasan tentang qad, sudah lewat. Wa yanbaghi laka an taqula filan min nahwi lan aquma harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Seharusnya bagimu untuk mengi'rab pada lan dengan ucapanmu lan aquma, lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Wa la taqtadhi ta'kidan nafyi, dan lan tidak berkonsekuensi kepada penekanan penafian, tidak. Tidak mengharuskan adanya makna penekanan. Khilafan Az-Zamakhsyari fi kasyafih, berbeda dengan pendapat Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf, yang beliau mengatakan di situ bahwasanya lan untuk mentakid ya, penafiannya. Wala ta'yid wala ta'bidahu khilafan lahu fi al-mudzajih, juga bukan untuk mentakbid, bukan untuk makna ta'bid, yakni makna selamanya, penafian yang selamanya. Berbeda dengan pendapat Az-Zamakhsyari pula dalam kitab Al-Mudzajih, yang membawa beliau seperti ini ataupun berpendapat seperti ini karena akidahnya yang menyimpang, yaitu bahwasanya Allah tidak akan dilihat selama-lamanya. Lantarani, katanya lan litabid, litabidin nafsi, itu batil. Falan akuma, maka falan akuma yahtamil annaka turid, ucapanmu lan akum memungkinkan bahwasanya engkau menginginkan dengan ucapanmu ini, la takumu abada, engkau tidak akan berdiri selamanya karena sudah, misalkan sudah lumpuh. Wa annaka la taqumu fi ba'di azminati almustaqbal 'ala al-ashah, atau yang dimaukan dengan ucapan mutadilan aqum bahwasanya engkau tidak akan berdiri pada sebagian waktu mendatang, 'ala al-ashah, menurut pendapatnya lebih sahih. Kemudian lam, wa fi lam harfu jazmin wa nafyin lil mudhari' wa qalbihi madiyan, ya. Dan pada lam dikatakan dia harfu jazmin wa nafyin lil mudhari', ya. Wa qalbihi madiyan. Kalau singkatnya tadi harfu jazmin wa nafsin wa qalbin. Ya. Kita lihat syarahnya di sini. Wa in baghilakan taqula filam min nahwi lam yakum, seharusnya bagimu engkau untuk engkau berkata atau mengucapkan, mengatakan pada lam, pada semisal contoh lam yakum, lam harfu jazmin wa nafsin lil mudhari' wa qalbin madiyan, wa qalbihi madiyan. Atau disingkat saja enggak apa-apa. Harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Wa antaqula fi amma al-maftuhah, selesai itu ya. Kemudian berikutnya amma, wa fi amma al-maftuhati al-musyaddadati harfu syartin wa tafsilin wa taukidin. Kemudian kau katakan ketika engkau i'rab amma yang di fathah bukan di kasrah, harfu syartin wa taukidin, harfu syartin wa tafsilin wa taukidin, huruf syarat, tafsil dan taukid. Wa antaqula, kita lihat syaratnya. Wa antaqula fi amma al-maftuhati al-hamzati al-musyaddadati al-mim, dan kau katakan pada amma yakni fathah hamzanya dan ditasyid mimnya, pada semisal contoh fa ammal yatima fala taqhar, adapun anak yatim jangan kau hardik. Al-ayah amma, dikatakan amma harfu syartin, amma sebagai harfu syartin, maksudnya huruf yang mengandungi faedah syarat. Apa sih syarat? Yaitu taqli ta'liqu syai' ala akhar wujudan wa adama, mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, ada atau tidak adanya. Ya. Dan dia amma bukan adatu syarat jazima, bukan. Dia hanya harfu syartin, huruf yang memiliki faedah syarat, mengandungi makna syarat, bukan ada tu syarat yang menyezimkan, bukan. Ya. Di antara yang menunjukkan bahwasanya amma itu adalah harfu syartin adalah datangnya fa, ya, setelahnya fa ammal yatima fala taqhar, itu kan fa-nya. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya amma mengandungi syarat. Kemudian watafsilin, harfu tafsil, yang didatangkan untuk merinci. Yang dimaksud dengan tafsil adalah merinci, menjelaskan perkara-perkara yang dia terkumpul di bawah satu lafaz yang tercakupi oleh lafaz yang satu ini secara global, kemudian dirinci dengan amma, seperti saunabbiuka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra, akan saya beritakan kepadamu takwilan, ya takwilan penjelasan ma lam tastati' alaihi sabra, perkara yang tidak engkau mampu, perkara yang tidak engkau mampu bersabar padanya. Di sini dijelaskan oleh atau mendirinci ya, takwil malam tastati' alaihi sabra, takwilan sesuatu yang engkau tidak mampu sabar dengan amma. Amma as-safinatu fakanat limasakin, adapun perahu maka itu milik orang-orang miskin. Dan seterusnya ammal ghulamu ammal jidaru, ini tafsil ya. Atau kalian dimaukan dengan tafsil adalah menyebutkan perkara-perkara yang masing-masing terpisah dari yang lain. Ya, meskipun di situ tidak ada rincian, itu ada dua makna pada tafsil. Yang pertama untuk merinci sesuatu yang disebutkan sebelumnya secara global, atau yang dimaksud dengan tafsil adalah menyebutkan perkara-perkara yang masing-masingnya itu terpisah dari yang lain. Ya. Jadi fa'amal yatima falataqhar wa'amal sa'ila falatanhar, terpisah. Bukan untuk merinci sebelumnya ya kan. Wa taukidin, dan juga didatangkan untuk taukid. Ya ini yang dimaksud dengan taukid adalah kepastian akan terjadinya jawabannya. Ya. Memastikan terwujudnya jawabannya. Terjadinya atau terwujudnya jawaban yang datang setelah fa'nya. Seperti di sini contoh amma zaidun famuntaliqun. Adapun zaid famuntaliq, maka dia telah berangkat. Harfu syartin wa taukidin, harfu syartin wa taukidin. Biduni tafsil. Ya. Tidak ada di sini tafsil. Ada contoh ini amma zaidun famuntaliq, ada tafsilan di sini ya. Wa antaqula fi an, ya selesai berarti ya. Kalau yang tafsil tadi dalam surat Al-Kahfi tadi ada tafsil. Kemudian wa fi an harfu masariyun, harfun masariyun yansibul mudhari' wa fil fa' allati ba'da syarat rabita li jawab syarat wa la taqul jawab syarat kama yaquluna li anna al jawab al jumlatu bi asriha lal fa' wahda, ya sampai situ. Dan agar kau mengucapkan ketika engkau i'rab an al maftuhah al hamzah yang ini fathah hamzahnya, as sakinatin nun yang ini sukun nunnya, pada semisal contoh antakum, kau katakan an harfu masariyun yansibu al mubari' wa yukhallisu lil istiqbal. Atau lebih ringkasnya apa biasanya, an harfu nasbin wa masariyun wa istiqbalin, ya lebih singkat ya. Wa antakula fil fa'il lati ba'da syarat, dan agar kau katakan ketika mengi'rab fa' yang datang setelah syarat, setelah fil syarat ataupun setelah apa di huruf syarat amma min nahwi, ya ini semisal contoh wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir, fa'nya rabitah, rabitah dijawab syarat ya. Bi syarat, untuk mengikat jawaban syarat yang datang setelah fa dengan syarat sebelumnya. Wala taqul, jangan kau katakan fa ini jawab syarat ya. Kama yaqulun, sebagaimana dikatakan oleh sebagian, seperti al-hawfi dan ghairih, mereka mengatakan ketika mi'rab ya, semisal contoh fahuwa ala kulli syai'in qadir, fa jawab syarat gitu. Kenapa demikian? Alasannya li anna al-jawaba fil haqiqah innama huwa al-jumlah bi asriha, karena jawabannya hakikatnya hanyalah keseluruhan jumlah, bukan fa'nya, bukan fa'nya saja, yakni al-fa wa madkhulaha, yakni fa dan yang dimasuki oleh fa, lal fa wahda, bukan fa'nya saja. Kalau kata fa jawab syarat, seolah-olah yang menjadi jawab syarat fa. Ya wa fi tajawuz, di situ ada semisal tajawuz. Ya. Bermudah-mudah. Li'anna al-fa la madkhala laha fil jawab. Karena fa tidak ada tempat masuk pada jawaban. Wa inna ma ji'a biha li rabtil jawabi bi syarat, hanyalah didatangkan fa untuk mengikat jawaban dengan syarat. Jadi fa itu tidak ada peran dalam jawaban, hanyalah dia didatangkan untuk mengikat jawaban dengan syarat. Kama qala qabla ta'lil, sebagaimana Ibnu Hisham ya menyebutkan sebelum ta'lilnya. Fa rabita li jawabi syarat, kan dia katakan seperti itu. Alfa rabita li jawabi syarat. Wal jawabu anil qailina bi anna alfa jawabu syarat annahu ala hazi mudhafin. Jawaban atas mereka yang mengatakan bahwasanya fa jawabu syarat adalah, wal jawab anil qailin, jawaban dari mereka yang mengatakan bahwasanya fa adalah jawabu syarat annahu ala hazi mudhaf, bahwasanya di situ di atas pembuangan mudhaf, ada mudhaf ya mahdhuf. Jadi ucapan mereka jawabu syarat, yakni harfu jawabu syarat gitu, ditakdirkan mudhaf yaitu harf. Awala hadzun, atau tidak ada pembuangan, tidak ada hadaf mudhaf, maka ini majaz saja. Majaz saja, tapi yang dimaukan dengannya adalah harfu jawab syarat gitu. Cuma pakai majaz dibuang. Alaqatu al-mujawarah, apa yang menyebabkan didatangannya majaz bolehnya dalam hal ini? Kaitannya dalam mujawarah, karena huruf ini, huruf yang rabithah li jawab syarat itu bergandengan atau bertetanggaan dengan jawab syarat itu sendiri, sehingga kadang menjadi mutlakan jawab syarat tapi dimaukan hurufnya. Min itlaqi ahadil mutajawiraini wa huwal jawab ala mujawirihi, ala mujawirihi wa huwal fa, dari pemutlakan penggunaan salah satu dari dua yang berdekatan bertetanggaan, yaitu jawab syarat, penggunaan jawab syarat ya, tapi yang dimaukan adalah mujawirihi, yang berdekatan dengannya, yaitu hurufnya, fa-nya. Ya. Masih ada waktu enggak? Wa fi nahwi Zaidin min jalasu amama Zaidin, dan kau katakan pada contoh Zaid, pada ucapanmu jalasu amama Zaidin, Zaidin mahfudun bil idhafah atau bil mudhaf. Beliau memberikan pilihan nih. La mahfudun bi dzaraf, bukan dihafadzkan oleh dzaraf, karena al-muqtadiya lil khafdhi innama huwa lidhafah aw al-mudhaf. Karena yang menuntut khafadznya Zaid adalah idhafah atau mudhaf. La kaunul mudhafi dzarfan bi khususi, bukan keberadaannya sebagai dzaraf secara khusus, bukan. Bidalili ulamu Zaidin, dengan dalil ulamu Zaidin. Ikramu Amrin. Tidak ada di sini dzaraf. Mana dzaraf? Tapi Zaid majrur karenanya. Ya, kita lihat di sini. Wa antaqula fi nahwi Zaidin bil jar, dan kau katakan pada contoh Zaid dengan jar bi Zaidin, apa? Amama Zaidin. Pada contoh jalasu amama Zaidin, Zaidin mahfudun bil idhafah atau bil mudhaf. Biasanya dirajikan mudhaf. Ai bi idhafati amam ilaihi, yakni dengan diidhafahkannya amam kepadanya. Au bil mudhaf, atau dia dijarkan oleh mudhaf. Dan itu yang lebih kuat ya. Berarti ada tiga akwal dalam hal ini yang mengajarkan mudhaf ila itu apa gitu. Wala taqul, qaul yang paling kuat adalah yang mengajarkan mudhaf kemudian idhafah, setelah itu apa, dzaraf ya. Wala taqul, tidak boleh kau katakan mahfudun bi dzaraf Zaid, pada contoh ucapanmu jalasu amama Zaid dikhafatkan oleh dzaraf, tidak boleh demikian. Ini lemah pendapat ini, yaitu wa huwa amam dikhafatkan oleh dzaraf yaitu amam. Lian al-muqtadiya lil-khafdi innama huwa lidhafatu awil mudhaf, karena yang menuntut khafd hanyalah idhafah atau mudhaf. La kaunul mudhafi dharfan bihususi, bukan karena keberadaan mudhaf ini dharf, sebagai dharf secara khusus, bukan. Dalilnya apa? Bidalili anna al-mudhaf qad ya'ti ghaira dharfin, dengan dalil bahwasanya mudhaf kadang datang selain dharf. Kan yakuna isma zatin atau isma ma'na, seperti mudhafnya isim zat atau isim ma'na, contoh gulamu Zaidin. Nah, kalau contoh tadi amama Zaid ini mungkin bisa dibenarkan, yang mengajarkan Zaid dzaraf. Kalau ulama Zaid apa yang mengajarkan? Enggak ada dzaraf di sini. Ya. Dan ikramu Amrin juga. Wa fi ba'dhi nusakh innama huwa bil mudhaf min haitsu annahu innahu mudhaf wa muta'ayyin, li anna al-ashha an al-'amil fil mudhaf ilayhi innama huwa al-mudhaf la lidhafah. dan pada sebagai nushah milik Ibn Hisham. Ya, maknanya innama huwa bil mudhaf, hanyalah dia mudhaf ilai dijarkan dengan mudhaf min haitsu innahu mudhaf, dari sisi dia mudhaf wa huwa muta'ayyin, dan itu yang pasti. Li'anna al-ashah, karena yang lebih sahih annal amil fil mudhaf ilai innama huwa al mudhaf, maksudnya amil pada mudhaf ilai hanyalah mudhaf, la li dhafa bukan dhafa. Kemudian wa fil fa fi nahwi, kemudian pada fa pada contoh fa sholli li rabbika wanhar fa usbabiyah wa la taqul fa ul ataf, jangan kau katakan fa al ataf, karena la yajuzu aw la yahsun athu talab ala al khabar wa la al aqs. Pada contoh ataupun pada fa, pada semisal contoh fa sholli li rabbika wanhar, dikatakan fa usbabiyah, jangan kau katakan fa ataf. Kenapa? Li'annahu la yajuz, karena tidak boleh awlihsun atau tidak baik mengatofkan jumlah talabiyah sholli li rabbika wanhar, kan talabiyah, kepada jumlah khabariyah inna atainakal kautsar wala naqis, tidak boleh bagus sebaliknya diatofkan jumlah khabariyah kepada jumlah talabiyah atau insya'iyah. Wa in baghi an taqula fil fa min nahwi inna atainakal kautsar fa sholli li rabbika wanhar al fa fa usbabiyah. Ya, seharusnya engkau katakan pada fa, semisal contoh, pada semisal contoh inna atayna kal kautsar fa sholli li rabbika wanhar, fa-nya fa sababiyah. Wala taqul fa ul ataf, jangan engkau katakan fa ataf. Li'annahu la yajuzu ala ra'yin aw la ihsun ala akhar, karena tidak boleh menurut satu pendapat atau tidak bagus. Ya, menurut pendapat yang lain. La yajuz, tidak boleh menurut satu pendapat kurang bagus menurut pendapat yang lain. Ada yang mengatakan diatofkannya jumlah talabiyah kepada khabariyah, atau sebaliknya khabariyah kepada talabiyah, itu tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh tapi enggak bagus. Ya. Yani la yajuz atau la yahsun 'athfu talab, diatofkan jumlah talabiyah wa huwa qismun minal insya, dan dia talab itu merupakan bagian dari insya'iyah, termasuk jumlah insya'iyah. Alal khabar al muqabil lil insya, kepada khabar yang khabar merupakan lawan dari insya. Kalau ja'alna al-fa'atifah salli ala inna atainakal kautsar lazimatul insya' ala al-khabar. Seandainya kita jadikan fa di situ fa'atifah, ya, atifah mengatafkan salli kepada inna atainakal kautsar, ini mengharuskan mengatafkan jumlah insya'iyah kepada khabar. Walal aqs, tidak boleh pula lawannya diatafkan jumlah khabariyah kepada insya'iyah. Yani atul khabar ala insya', tidak boleh mengatafkan khabar kepada insya'. Wahia mas'alatun khilaf, mas'alatu khilafin, mana'a min dhalika al-bayaniyun lima baynahuma min at-tanafi wa'alami at-tanasub wa'ajazahu as-saffar waqala al-muradi fi syarhi tahsil ajazahu sibawaih at-takhalaf fi ta'atufil jumlataini bil-khabar wal-sifam fa'ajazah hadha zaidun wa man amr intaha. Sini banyak faedah, insyaAllah nanti kita tunda aja kesempatan berikutnya. Ya, dari nanti kita ulang dari wala al-aks insyaallah. Ya, subhanallah, ya, makshidallah, ya, lantas, subhanallah, subhanallah, assalamualaikum.